Katanya lagu ini banyak membuat orang dewasa dan anak-anak terharu. Juga ada yang meneteskan air matanya. Karena lagu ini menceritakan tentang cinta ayah dan ibu kepada kita. Terutama tentang betapa besarnya dan tulusnya cinta ibu kepada kita. Dari kita kecil sampai kita dewasa. Dan hanya kepada Tuhanlah kita bisa meminta agar cinta mereka dapat dibalas olehnya.